akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani rahimahullahu taala, sebuah kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berdasarkan bab-bab ini. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang baru, masih dalam rangkaian kitab Thaharah, diberi judul oleh penulis rahimahullah dengan bab Al-Ghuslu Minal Janabah, bab mandi janabah. Bab ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita betapa sempurna agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai dalam urusan mandi, yang itu adalah aktivitas keseharian manusia, ternyata di dalam Islam ada aturan-aturan, hukum-hukum, batasan-batasan yang perlu diketahui oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin tahu kemudian mengamalkan aturan-aturan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka bisa menjadi kesempatan baginya untuk menambah pundi-pundi amal saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya mandi di dalam Islam, hukum asalnya memang mubah. Akan tetapi ada beberapa keadaan aktivitas mandi ini berubah menjadi perkara yang disyariatkan, atau dengan bahasa lain berubah menjadi sebuah ketaatan. Aktivitas mandi yang kita lakukan, yang tadinya hanya mubah-mubah saja, pada beberapa keadaan akan berubah menjadi sebuah ketaatan. Disebutkan oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada beberapa kondisi disyariatkan mandi. Yang pertama, inda khurujil mani, ketika keluar, mohon maaf, air mani, apapun sebabnya, baik dari jalan atau cara yang halal atau cara yang haram, maupun baik yang halal maupun yang haram, yang penting ibrahnya keluar air maninya, maka disyariatkan mandi. Entah keluarnya dalam keadaan sadar atau keluarnya dalam keadaan tidak sadar. Dan bidina azani Allah wa iyyakum. Dan kondisi yang pertama ini hukumnya wajib. Wajib mandi. Dan ini yang dimasukkan dalam bab mandi janabah. Ya. Hukumnya wajib. Tidak lagi sunnah, tapi wajib. Karena menjadi syarat sah sholat kita adalah toharoh. Dan toharoh kita tidak akan lengkap, tidak akan sempurna, tidak dianggap toharoh kalau sedang kondisi junub. Nah, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutipan ayatnya, wa in kuntum junuban, dan apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka mandilah untuk mensucikan diri-diri kalian. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ketika bertemu dua khitan. Ya, ketika bertemu dua khitan. Dengan bahasa lain, apa namanya, hubungan suami istri, hubungan badan suami istri. Ketika bertemu dua khitan, wajib mandi, walaupun tidak keluar, mohon maaf, mani. Ya, pokoknya kalau sudah bertemu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dua khitan milik laki-laki dan perempuan, maka saat itu disyariatkan mandi. Bahkan hukumnya wajib mandi. Wajib mandi. Ini juga sama dalilnya surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Dan nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala hadis secara khusus yang menjadi dalil keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ba'dal haidhi wan nifas, setelah suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan, karena laki-laki tidak haid. Ya, untuk kondisi pertama, kondisi kedua berlaku umum laki-laki dan perempuan. Wajib mandi pada dua kondisi sebelumnya. Sekarang kondisi yang ketiga, tambahan keadaan khusus untuk wanita setelah suci dari haid atau nifas, wajib mandi. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Dan mandi yang dilakukan setelah selesai haid dan nifas itu termasuk ketaatan, bukan sekedar apa namanya aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Itu nilainya bukan sekedar mandi biasa, tapi nilainya adalah ketaatan, menjadi pahala ketika dilakukan dengan tata cara yang benar, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang keempat, khanifidina azani Allah wa iyyakum, indal Islam, disyariatkan mandi bagi yang baru masuk Islam. Ya, disyariatkan mandi bagi yang baru masuk Islam. Tadinya dia beragama selain agama Islam, kemudian masuk ke dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, disyariatkan mandi. Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau tiga keadaan sebelumnya, sepakat, wajib mandi. Keadaan yang keempat, apakah wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Baik yang berpendapat wajib maupun yang berpendapat sunnah, mandi yang dilakukan oleh seseorang yang baru masuk Islam atau bahasa kita mu'allaf, itu termasuk mandi yang dinilai ibadah, ketaatan. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima, setelah memandikan jenazah. Ini berlaku bagi petugas yang memandikan jenazah. Satu orang, dua orang, atau tiga orang yang terlibat dalam proses memandikan jenazah. Bukan yang sekedar menyiapkan air. Kalau yang menyiapkan air enggak kena. Ya. Yang terlibat dalam proses memandikan jenazah, dia disyariatkan mandi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam bisawab, wajib hukumnya. Ya. Ya, usai melaksanakan, usai memandikan jenazahnya, kemudian bisa menunggu setelah dikebumikan, atau langsung mandi. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Ya. Untuk kondisi yang kelima sesudah memandikan jenazah. Kondisi yang berikutnya inda huduril jum'ah. Disyariatkan mandi ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Ya. Ketika hendak menghadiri sholat Jumat, kita mandi. Ya, mandi untuk sholat Jumat itu termasuk mandi ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, enggak wajib, tapi sunnah. Andai kata yang sedang bepergian safar kemudian menjumpai Jumatan di pinggir jalan misalnya memungkinkan baginya untuk ikut serta dalam Jumatan, diperbolehkan dia ikut dalam Jumatan tadi walaupun tidak sempat mandi karena hukumnya sunnah. Kanifidina azani allahu wa iyyaku. Naam. Juga disunnahkan keadaan yang berikutnya, disunnahkan untuk mandi inda dukhulil masjid lissalah. Disunahkan untuk mandi setiap kali hendak masuk masjid untuk melaksanakan sholat. Ini menurut sebagian para ulama termasuk yang disunahkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Berhiaslah kalian setiap kali hendak masuk masjid untuk sholat. Termasuk bagian zina, berhias diri adalah mandi. Di samping mengenakan pakaian yang rapi, menggunakan wewangian supaya semerbak aromanya, ya, enak dilihat, enak dipandang, pelengkap itu semua adalah mandi. Ya, pelengkap itu semua adalah mandi. Dan dibidina azani allahu wa iya. Itu kondisi-kondisi disyariatkan untuk melakukan aktivitas mandi. Dan pada kondisi-kondisi tadi kalau kita niatkan di khanifidina azani allahu wa iyakum dalam rangkaian ibadah mengamalkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mandi ya kita bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kemudahan agama Islam. Dan itu harus ada niatnya. Ya, harus ada niat. Niat untuk menghilangkan janabah, niat mandi setelah suci dari haid atau nifas, niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat, niat mandi untuk menghadiri sholat fardu misalnya, itu semua kalau kita niatkan, maka bernilai ibadah, tertulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Al hadits tsamin wal 20, hadits yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama laqiyahu fi ba'dhi turuqil Madinah. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berpapasan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an di gang kota Madinah. Jadi ketemu di jalan. Dan fidin azani Allah wa iyyakum. Bukan di masjid, tapi di jalan. Wa huwa junubun. Tapi kondisinya Abu Hurairah saat itu sedang junub. Abu Hurairah posisinya sedang junub, tidak dalam keadaan thaharah. Ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Abu Hurairah mengisahkan, "Fan khanastu minhu." Ketika berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub, beliau malu. Maka beliau mengendap-endap pergi tanpa sepengetahuan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini nampaknya rombongan. Anifidina azani Allah wa iyyakum, ketemu dengan banyak orang, papasan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Abu Hurairah malu kondisinya junub, beliau mengendap pergi sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fadhahabtu faghtasaltu. Beliau bergegas mandi. Thumma jiktu. Setelah itu beliau kembali menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, Nabi bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Kok tiba-tiba menghilang? Ya, tadi kelihatan sejenak, kok tiba-tiba hilang? Tiba-tiba muncul lagi. Ditanya oleh Nabi, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana engkau wahai Abu Hurairah?" Qala kuntu junuban. Abu Hurairah menjawab, "Tadi saya kondisinya junub wahai Nabi. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin." Saya enggak suka bermajlis bersama dengan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam kalau tidak dalam keadaan taharah. Ini asumsi dari Abu Hurairah pribadi. Ya, Abu Hurairah merasa malu. Enggak pantas bagi saya, kata Abu Hurairah, menurut Abu Hurairah, bermajlis bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam kalau kondisinya tidak suci. Sehingga beliau cepat-cepat menyingkir, mengendap-endap pergi tanpa sepengetahuan Nabi, langsung mandi janabah, balik lagi menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Subhanallah." Ya, beliau mengucapkan tasbih. Subhanallah. Nah, kata para ulama, tasbih yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di sini ada dua makna. Makna yang pertama, litta'ajub. Rasul takjub dengan perbuatan Abu Hurairah. Subhanallah Abu Hurairah. Kok sampai seperti itu? Kan gitu ya. Itu makna yang pertama, takjub dengan tindakan Abu Hurairah. Betul-betul menghormati majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau berkumpul kecuali dalam keadaan suci. Makna yang kedua dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, kalimat subhanallah dalam hadis ini lil ingkar. Nabi mengingkari tindakan Abu Hurairah. Ya. Subhanallah. Enggak seperti itu wahai Abu Hurairah, jangan seperti itu. Ya. Ini makna yang kedua. Bisa makna yang pertama, Rasul takjub dengan tindakan Abu Hurairah, ihtiram menghormati majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Makna yang kedua, Rasul alaihi salatu wassalam tidak setuju, tidak sependapat. Beliau ingkari perbuatannya Abu Hurairah. Tidak perlu kemudian mengendap-endap pergi, mandi, baru balik lagi. Diingkari oleh Nabi dengan kalimat subhanallah. Innal mu'min la yanjus, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Abu Hurairah, tidak perlu diulangi. Kenapa? Karena mukmin itu tidak najis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun sedang junub, ya, fisik seorang mukmin itu tetap suci. Ya toh? Walaupun sedang junub atau batal wudunya, itu masih tetap suci. Kana gidina azanillahu wa iyyakum, dalam artian boleh saja dan sah-sah saja untuk bersentuhan dengan saudaranya yang lain Asalkan tidak ada benda-benda najis yang mengenai tubuhnya. Kan gitu ya. Kalau hanya sekedar batal wudunya, memang dia tidak lagi sedang thaharah atau junub dan sejenisnya, memang kondisinya tidak thaharah, tapi bukan berarti kemudian fisiknya berubah menjadi najis yang harus dihindari. Ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, diambil faedah oleh para ulama hirsus sahabah ala ihtiramin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita teladan dari para sahabat dalam menghormati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, beliau sangat menghormati nabi alaihi salatu wasallam sampai pada tingkatan tidak suka hadir di majelisnya Nabi alaihi salatu wasallam kalau tidak thaharah. Jadi harus kondisinya betul-betul suci lahir dan batin. Kan jadi na'azani Allahu wa iyyakum. Juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita jawaz takhiril ghusli minal janabah. Boleh menunda waktu pelaksanaan mandi janabah. Memang mandi janabah wajib hukumnya, tapi tidak harus langsung dilaksanakan. Boleh ditunda. Terbukti apa? Abu Hurairah sempat jalan-jalan padahal kondisinya junub. Ya toh? Beliau junub. Harusnya kan disucikan dengan mandi janabah. Tapi ternyata beliau enggak langsung mandi. Jalan-jalan dulu di kota Madinah. Ya, mungkin lihat-lihat keadaan sekitar. Ternyata saat jalan-jalan baru ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena malu langsung bergegas mandi. Ya, ya seperti ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengingkari. Ya, enggak mengingkari jalan-jalannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda yang sedang junub. Andai kata itu tidak diperbolehkan, tentu Rasul akan mengingatkan, "Wahai Abu Hurairah, tadi kan kamu junub, mandi dulu baru jalan-jalan." Tapi Rasul enggak mengingatkan demikian. Yang diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam enggak perlu kemudian terlalu berhati-hati sampai mengharuskan mandi dulu untuk hadir ke majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kalau misalkan junub, enggak langsung mandi, diperbolehkan. Ya, selama masih jauh dengan waktu pelaksanaan sholat. Tapi kalau sudah dekat dengan waktu sholat, maka bergegas untuk mandi janabah, supaya kemudian bisa melakukan ibadah sholat tepat pada awal waktunya. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita min asbabil ghusli, di antara sebab disyariatkan mandi seperti yang tadi kita singgung di awal adalah kondisi junub. Di antara sebab disyariatkan mandi adalah kondisi junub. Bahkan mandi untuk mensucikan diri dari keadaan janabah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan dibidina azani Allahu wa iyyaku. Faedah yang berikutnya, masyru'iyah at-tasbih. Disyariatkan mengucapkan subhanallah. Lil-i'jab awil ingkar. Baik ketika mengagumi sesuatu atau mengingkari sesuatu. Ya, mungkin yang sering kita ketahui tasbih itu ketika kagum dengan sesuatu. Ya, lihat keindahan alam, atau sesuatu yang menakjubkan dari ucapan seseorang atau tindakan seseorang atau apapun itu yang membuat dirinya takjub dan kagum, boleh dan disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan subhanallah. Ya. Ternyata kalimat ini juga ada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, ketika kita mengingkari seseorang, ya, kita gak setuju dengan tindakan seseorang, mungkin istri kita atau teman dekat kita atau anak kita saat melakukan sebuah tindakan yang salah, kemudian kita ingatkan, diawali dengan subhanallah. Ya, subhanallah, wudunya yang benar misalkan. Ya, subhanallah, bacaannya salah. Yang benar pengucapan huruf sin seperti ini misalkan. Jadi diperbolehkan. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk apa namanya yang disunahkan adalah takbir. Tasbih jelas dalilnya hadis ini. Untuk mengingkari atau ketika takjub dengan sesuatu. Yang mirip dengan kalimat ini adalah kalimat takbir. Allahu Akbar. Kalimat ini pun bisa digunakan lil i'jab ketika kagum dan takjub dengan sesuatu. Atau lil ingkar ketika mengingkari sesuatu. Disunahkan dan disyariatkan mengucapkan takbir. Ini jauh lebih baik daripada menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin astaga atau OMG dan semisalnya. Ya. Ya toh? Yang lebih baik kalau ketika kita takjub dengan sesuatu, ucapkan subhanallah. Boleh. Atau Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Itu termasuk ucapan takjub. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Atau ketika mengingkari sesuatu, ya, boleh takbir. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam, kemudian ikut perang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, melewati sebuah pohon keramat milik orang-orang musyrik. Di situ pasukan kaum musyrikin menggantung senjata-senjatanya supaya sakti. Ya, pohonnya disebut dengan Zatu Anwar. Ya, para sahabat yang baru masuk Islam mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam karena posisinya mau perang ini. Ya toh? Mereka minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwar kama lahum Zatu Anwar." Ya Rasulullah, kita kan perjalanan perang. Ya toh, mau berjihad. Gimana kalau kita bikin pohon yang sama kayak kaum musyrikin tadi yang kita lewati? Ya, carikan pohon yang keramat, nanti kita gantung senjata kita di situ supaya sakti mandraguna senjata-senjata kita, biar menang perangnya. Ya. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Subhanallah. Innaha sunan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Subhanallah. Ini mengikuti langkah-langkah umat terdahulu." Artinya beliau enggak setuju. Salah. Ini salah. Ini langkah-langkahnya umat terdahulu. Latattabi'unna sanana man kana qablakum, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kalian memang akan mengikuti umat terdahulu sedikit demi sedikit. Sampai seterusnya hadir. Yang kita inginkan kalimat subhanallah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain dengan kalimat takbir Allahu Akbar, bahkan digabungkan subhanallah Allahu Akbar innaha sunan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi boleh sendirian tasbih sendiri atau takbir sendiri atau digabungkan saat takjub atau saat mengingkari tindakan yang tidak kita setujui. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu lebih baik dan jauh lebih syar'i ketimbang kalimat-kalimat yang biasa kita dengarkan, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tayyib, masya Allah. Nah, ini nanti akan disebutkan pada hadis yang kedua nanti insyaallah taala. Tapi enggak masalah. Mandi janabah saat tadi junub kemudian kita mandi. Apakah boleh mandi seperti biasa atau ada tata cara tertentu? Naam. Jawabannya dua-duanya boleh. Boleh mandi seperti biasa asalkan sekujur tubuhnya basah dengan air. Ya, itu sudah cukup. Yang penting niat, dia sudah berniat mandi janabah. Itu cukup. Yang lebih sempurna menggunakan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala pada hadis berikutnya yang diawali dengan wudu terlebih dahulu, ada bagian-bagian yang didahulukan dan seterusnya insyaallah taala. Nah, artinya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Nah. Sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Ji, monggo. Ji. Ji. Aiyah, masya Allah. Untuk suami istri, apakah boleh mandi junub bareng-bareng? Ya, sama-sama. Jawabannya diperbolehkan. Aisyah radhiyallahu taala anha itu beberapa kali mandi bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam salah satu bentuk muasyarah menggauli, bergaul dengan istri dengan cara yang baik, itu sempat menggoda Aisyah radhiyallahu taala anha rebutan kayung. Ya, diperbolehkan. Bahkan itu termasuk salah satu cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya. Walaupun sudah tua, diperbolehkan. Dan ibidina azani allahu wa iyyakum. Karena suami istri tidak ada batasan aurat. Suami istri tidak ada batasan aurat. Nah, tarakallahu. Jadi, digandeng maksudnya gimana, Pak? Oh, satu sholat dengan dua niat. Aywa, naam. Apakah boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan? Misalkan sholat sunnah, tahiyatul masjid dengan sunnatul wudhu. Apakah boleh digabungkan? Jawabannya diperbolehkan. Ya. Niatnya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum tahiyatul masjid. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Kalau sama-sama sunnah, maka bebas. Sama-sama dapat diniatkan dua-duanya. Sholat sunnah wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita berpendapat tahiyatul masjid hukumnya wajib, maka cukup tahiyatul masjid. Sunnah wudunya ngikut. Seperti itu. Sunnah wudunya ngikut. Jadi kalau niatannya sama-sama ibadah sunnah, maka boleh. Boleh semua. Diniatkan semua. Tapi kalau salah satunya ada yang wajib, maka yang wajib yang diniatkan, yang sunnahnya akan ikut dengan yang wajib tadi. Nah, barakallahu. Ya. Ya. Pertama, Baik. Kalau ihtilam, mimpi basah pada siang hari bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena yang namanya ihtilam, satu, terjadi saat tidak dalam kondisi sadar. Kan tidur posisinya. Nah, beda ceritanya kalau keluar mani pada siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sadar, ansyahwah. Baik dia melakukan istimna, misalkan, ya, mohon maaf, dengan onani atau masturbasi dan semisalnya, di siang hari bulan Ramadan, haram, na'am, haram. Tapi, apakah membatalkan? Ada khilaf di kalangan para ulama, yang rajih batal puasanya. Yang rajih batal. Dan itu pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mengambil dari keumuman hadis, hadis qudsi yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amal ibni adam lahu, setiap ibadah yang dilakukan ibnu adam itu untuk dia, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa aku yang akan langsung membalas pahala puasa. Sehingga enggak disebutkan berapa besarnya karena Allah langsung yang akan membalas. Lanjutan hadisnya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Kenapa? Karena dia rela meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya. Kata Imam Malik rahimahullah, syahwat di sini umum. Mencakup syahwat dalam bentuk hubungan badan suami istri, jelas membatalkan puasa. Termasuk di dalamnya istimna, ya, mengeluarkan air mani dalam keadaan sadar, baik dengan cara yang halal atau cara yang haram, kan gitu ya, tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu bagian dari syahwat. Nah, kalau batal puasanya selesai. Ya, untuk ihtilam tidak membatalkan puasa, karena tidak dalam keadaan sadar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yurfa'ul qalam an salat, pena catatan takdir itu diangkat dari tiga golongan, anis saghir, dari anak kecil, hatta yablugh, sampai dia balig, wa anil na'im, hatta yastaikin, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau tidur, sudah betul-betul tidur, maka diangkat penanya, enggak dicatat. Apapun yang dia lakukan saat tidur itu enggak dicatat. Ya, entah mimpinya aneh-aneh ya, mimpi maling, mimpi bunuh atau yang semisalnya, itu mimpi, enggak dianggap. Ini bidina azani Allah wa iyyuk. Termasuk di dalamnya mimpi basah, sehingga tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang mau langsung mandi boleh, ditunda juga enggak masalah. Ya, mau langsung mandi boleh, ditunda juga enggak masalah, asalkan masih jauh dengan waktu pelaksanaan sholat. Nah, iya, mungkin pas kondisinya pada zuhur, tidur, bangun-bangun masih setengah dua kok mimpi basah. Masih malas mandi misalkan, nanti aja mandinya menjelang asar, enggak ada masalah. Mafi muskilah. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Barakallahu. Nah, baik. Ditunda mandi bagi yang sudah memandikan jenazah itu batasnya sampai jenazahnya dikebumikan. Ya, jadi setelah selesai proses jenazah, Terkadang kan selesai dimandikan masih menunggu, mungkin mau disolatkan, nggak langsung dikebumikan, misalkan ya, misalkan. Jeda itu boleh dia langsung mandi, boleh nanti aja mandinya setelah selesai semua urusan, misalkan itu diperbolehkan. Dan batasnya setelah jenazahnya dikebumikan. Jadi kalau baru tahu hukumnya esok hari dalam keadaan jenazahnya sudah selesai dikebumikan, ya selesai, ya dia luput dari syariat tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kok baru tahu, oh saya bulan lalu memandikan jenazah tapi nggak tahu hukumnya, sekarang baru tahu, apa saya harus mandi sekarang? Ya, mengkodok sebulan yang lalu jawabannya tidak. Ya, tidak dikodok syariat atau kewajiban mandi tadi, karena batas pelaksanaannya sampai jenazahnya dikebumikan. Nah, barakallahu. Cukup jalan ya. Naam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu. Hafizakumullah.